Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bersama membacakan risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang beliau beri judul Ikhtiyarul Aula fi Syarhi Hadis Ikhtisamil Mala'il A'la, sebuah risalah yang sebagaimana antum semuanya ketahui mensyarah sebuah hadis yang merupakan mimpi dari mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai kepada pembahasan dan masih pada pembahasan amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa. Di antara amalan yang menghapuskan dosa yang disebutkan dalam hadis ini adalah isbaghul wudhu indal karihat, menyempurnakan wudhu ketika berat atau ketika dikala susah. Tayyib. Sebagaimana telah kita baca bersama bahwasanya ya, ada dua sifat yang disebutkan dalam hadis ini terkait dengan wudhu, di mana dua sifat ini ya, menunjukkan ya, satu ya, orang yang melakukannya ini adalah betul-betul orang yang mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyempurnakan wudhu. Dan yang kedua, menyempurnakannya di masa susah. Wabillahi taufiq. Menyempurnakan wudhu di masa tidak susah saja, yakni di masa hawa biasa, di saat tidak sakit, di saat tidak ada musibah, menyempurnakan wudhu saja merupakan sebab dihapuskannya apa? Dosa. Apalagi jika ditambah keadaan tertentu, yaitu di saat susahnya orang tadi untuk melakukan wudhu. Susah ini bisa jadi karena hawa yang sangat dingin atau dikala sakit dan musibah. Tentu pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut lebih mada, lebih besar. Dan ini sebuah kaidah penting untuk kita ketahui. Bahwasanya amalan itu bisa bernilai lebih besar di sisi Allah ketika amalan itu dilakukan di saat yang susah. Ya. Wabillahi taufiq. Seperti misalnya seorang bisa berzikir di tengah pasar. Ya. Kebanyakan orang di pasar tidak berzikir. Ya. Tapi ketika seorang dia bisa berzikir di pasar, keadaan ini menunjukkan kesadaran dia dan harapan dia yang sangat besar di sisi Allah. Dan tentunya akan Allah lipat gandakan amalan tersebut. Contoh yang lain, sholat di waktu malam. Ini termasuk amalan yang besar. Ya. Sholat sunnah yang paling afdol sesudah sholat lima waktu mada, sholat apa? Malam. Karena di saat itu memang saat yang susah, orang berat untuk bangun malam, orang berat untuk ya meninggalkan selimutnya, sehingga sholat di waktu itu lebih besar pahalanya ya dibanding sholat di waktu-waktu yang ringan untuk dia lakukan. Demikian juga wudu. Di saat-saat biasa saja wudu itu menghapuskan dosa. Apalagi jika wudu itu dia lakukan dan dia sempurnakan di waktu susah. Nah, ini sifat yang kedua ini yang disebutkan dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang besar harapannya di sisi Allah. Di masa susah pun dia menyempurnakan apa? Wudu. Kita baca ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali pada halaman 23 ya, dari nuskhah yang kita pakai. Kata Ibnu Rajab, wasanihima, dan sifat yang kedua dari wudu yang dengan itu Allah akan hapuskan pahala atau afan, hapuskan dosa orang tersebut adalah an yakuna isbaghuhu 'alal karihat. Dia menyempurnakan wudunya 'alal karihat di saat susah. Wal muradu, dan yang dimaksud masa yang susah adalah an yakuna 'ala halatin takrahun nafsu fihal wudu, yaitu di saat di mana jiwa ini merasa berat untuk berwudu. Ya. Ada saat-saat di mana jiwa ini berat untuk berwudu. Di antaranya kata Ibnu Rajab, waqad fussira bihali nuzulil masaib. Ditafsirkan oleh para ulama, ya, saat seorang berat melakukan wudu adalah di saat datangnya musibah. Nah, musibah ini banyak. Bisa jadi musibah yang menimpa dirinya, atau musibah yang menimpa keluarganya, musibah yang menimpa badannya, musibah yang menimpa hartanya. Yakni di saat orang itu banyak beban dalam pikirannya, dia bisa menyempurnakan apa? Wudu. Wabillahi taufiq. Karena kebanyakan orang di saat-saat itu, ya di saat-saat musibah, kata Syekh, fa inna nafsa hina idzin tatlubul jazaa. Biasanya jiwa di saat-saat seperti itu, di saat-saat datangnya musibah, biasanya seringnya mengeluh. Ya, tatlubul jazaa, mengeluh, sempit dadanya. Maka ketika keadaan seperti itu ternyata orang tadi bisa menyibukkan diri dengan wudu. Ya. Ini menunjukkan apa? Kuatnya iman orang tersebut. Dan menunjukkan orang ini lebih mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, fal istighalu anhu, maka berusaha untuk melupakan kesedihan-kesedihan tadi dengan kesabaran. Wal mubadarah, dan menyegerakan dirinya ilal wudu untuk melakukan wudu wassalah, dan melakukan salat, ini adalah alamatul iman, tanda dia seorang yang apa? Beriman. Saya ulangi keterangan Syekh ya. Taib, biasanya ketika seorang mendapatkan musibah, hati itu sibuk dengan kesedihan, tidak peduli dengan yang ada di sekitarnya. Taib, bahkan terkadang mengusir orang, dan tidak peduli siapa orang yang diusir. Pernah suatu saat, ya, ada seorang wanita di pemakaman menangis sejadi-jadinya, dan itu tidak boleh. Rasulullah SAW melewati wanita tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu pada Allah dan sabarlah. Wanita ini langsung mengusir orang yang ada di belakangnya, dalam keadaan dia tidak ngerti siapa orang di belakangnya. Pergi kamu dari sini, kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Taib, siapa yang diusir? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggalkan wanita ini. Sampai ada orang yang datang kepada wanita ini mengatakan, ya fulana, kamu tahu siapa yang kamu usir tadi? Rasulullah SAW. Maka langsung dia berubah pikirannya. Terkopoh-kopoh datang ke rumahnya siapa? Nabi SAW memohon maaf kepada Rasulullah. Rasulullah SAW tidak tahu engkau adalah Rasul tadi. Kata Rasulullah SAW, innamas sabru fi sadamatil ula, kesabaran itu adalah ketika pukulan yang pertama. Maksud dari saya sebutkan kisah ini, orang yang mendapatkan musibah, terkadang dia tidak peduli apa yang ada di sekitarnya. Tidak peduli hartanya, tidak peduli dirinya, tidak peduli anaknya. Apalagi kemudian berpikir untuk apa? Menyempurnakan wudu. Maka ketika ada seorang mendapatkan musibah, ternyata dia bisa menyibukkan dirinya dari kesedihan tadi dan berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah berupa sabar, wal mubadarah ilal wudu, dan menyegerakan dirinya untuk apa? Wudu. Was shalah, dan untuk melakukan salat. Maka semua yang dia lakukan ini min alamatil iman, adalah bagian dari apa? Tanda keimanan. Tayyib. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan surah Al-Baqarah ayat 153 yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Ayat yang pertama, Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah in wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah, bis sabri, dengan kalian sabar, was shalah, dan melakukan salat. Dan salat itu tidaklah dilakukan kecuali dengan apa? Wudu, ya. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, bis sabri, dengan engkau melakukan sabar, was shalah, dan melakukan salat. Wa innaha, dan yang seperti itu, lakabiratun, adalah perkara yang berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang apa? Takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Jadi ketika seorang mendapatkan musibah, ternyata dia menyibukkan dirinya dengan sabar dan berwudu dan sholat, menunjukkan dia adalah orang-orang yang takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allahu 'azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 153 dari surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah, bis sabri, dengan sabar, was salah, dan dengan melakukan apa? Salat. Jadi saat musibah, Allah akan menolong seseorang ketika dia bisa sabar dan dia berusaha untuk menghadapi musibah itu dengan meminta pertolongan kepada Allah, berwudu, dan dia melakukan salat. Terus dia menegakkan salat. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang Allah bersamanya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan kalau Allah sudah bersama dengan seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan yang akan turun kepadanya. Ya, kalau Allah sudah bersama dengan seseorang, tidak ada yang bisa apa? Menghalangi kebaikan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Harun beserta dengan kaum mukminin dikejar oleh Fir'aun. Allah bersama dengan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman. Dikejar. Sampai di tepian Laut Merah. Takut para pengikut Nabi Musa, orang-orang yang beriman khawatir. Kita kena. Innala mudrakun. Kemana lagi kita lari? Yani bingung. Ke depan laut, ke belakang tidak bisa. Nabi Musa mengingatkan, jangan kalian takut. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Ya, kalau Allah sudah bersama dengan seorang, mesti akan datang apa? Pertolongan. Ternyata betul datang pertolongan. Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk memukulkan tongkatnya ya, ke laut. Laut yang tadinya dalam besar seperti itu tiba-tiba terbelah. Ada jalan kering di tengah-tengah apa? Ombak yang demikian besar. Maka lewatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa Harun wal mu'minun dan orang-orang yang beriman. Datang pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ayat yang juga menunjukkan keutamaan orang yang dia berwudu di saat apa? Musibah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam ayat ini memang tidak disebutkan wudu, ya, tidak disebutkan apa? Wudu. Ini juga menunjukkan betapa dalamnya para ulama di dalam memahami apa? Ayat. Ayat yang kita baca kan tidak ada wudunya. Di situ hanya dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kalian sabar dan kalian melakukan apa? Salat. Mana wudunya? Ya. Taib. Kan kita sedang bahas masalah apa? Wudu. Makanya dikatakan oleh Ibnu Rajab, wal wudu'u miftahus shalah. Dan ingatlah bahwasanya wudu itu adalah kuncinya apa? Salat. Jadi mau enggak mau mesti dia harus apa? Wudu. Ya. Ya. Ini tanda keimanan seseorang. Walaupun dia dalam keadaan musibah, walaupun dia dalam keadaan susah, tapi dia tetap berusaha untuk sabar dan dia tetap berusaha untuk wudu dan dia melakukan apa? Salat. Maka orang yang seperti ini pantas untuk Allah bersama dengan mereka. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bismillah. Orang yang mendapatkan musibah hatinya terbakar. Yakni ada rasa panas, hararah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan untuk dia apa? Sabar dan sholat, ya, dengan itu akan menjadikan hatinya apa? Tenang dan dingin. Kata Ibnu Rajab, wa qad yatfa'u bihi hararatal qalb annasi'ah an alamil masaib. Dan bisa jadi akan padamlah panasnya hati yang muncul dari sakitnya musibah. Hati yang panas karena sebab sakitnya musibah itu bisa apa? Padam. Dengan seorang apa? Berwudu. Kama yu'maru man bihi ghadabun bi idfa'i ghadabihi bil wudu. Sebagaimana dalam perkara yang lain Nabi pernah mengingatkan orang-orang yang marah, yang sedang marah juga dinasihatkan untuk berwudu. Wabillahi taufik. Sebagaimana juga diperintahkan bagi orang-orang yang marah untuk memadamkan kemarahannya dengan apa? Wudu. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Orang terkena musibah dan orang yang marah, ya, sama keadaan hatinya, yakni ya, dalam keadaan apa? Ya, gundah gulana, dalam keadaan panas. Meskipun sebabnya berbeda. Naam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyebutkan beberapa upaya agar orang yang marah itu padam rasa marahnya, ya, di antaranya dengan berwudu. juga dengan ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, juga dengan apa, ya, tapi merubah posisi. Kalau seorang marah dalam keadaan berdiri, berubahlah dalam keadaan apa, duduk-duduklah. Kalau orang dalam keadaan duduk, tapi berbaringlah. Atau kalau orang sedang marah di rumah, ya, pergi, tinggalkan rumah sudah. Nah, ya, jangan tetap di rumah terus, nah bahaya, ya kan? Ya. Nanti dia bisa mengambil sesuatu, ya, membuat kerusakan dan seterusnya. Pergi. Ya. Insya Allah Taala, ya, dengan bertawud, dengan berwudu, ya, dengan merubah posisi, ya, tapi akan menjadikan hati orang yang marah ini padam. Ya, panas yang ada pada dirinya ini akan padam. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama tentang apa yang dimaksud dengan wudu dikala susah. Ya. Wudu dikala susah, tafsiran yang pertama, susah yang dimaksud adalah ketika apa? Musibah. Ya. Karena memang dengan banyaknya musibah orang susah untuk berwudu. Tafsiran yang kedua, wa fussirat al-karihat bil bard asyadid, dan ditafsirkan pula, ya, al-karihat, perkara yang menyusahkan dan memberatkan orang untuk berwudu adalah al-bard asyadid, dingin yang sangat, ya. Jadi cuaca dingin, ya, atau air yang sangat dingin, ya. Tayyib, ini juga, ya, termasuk diantara perkara yang membuat orang berat untuk melakukan wudu. Ya. Nah, di sebagian daerah memang seperti itu keadaannya. Bard syadid, ya, dingin yang sangat. Ya. Ya, kalau daerah sini masih hangat, ya. Nah, sedingin dinginnya Purwokerto masih hangat, ya. Ya. Paling berapa derajat, kita belum merasa berat. Ya. Ya. Mandi pagi pun tidak masalah, ya kan? Baik. Tapi kalau sudah daerah-daerah tinggi, gunung dan seterusnya, ya, sebagian orang betul-betul berat untuk berwudu. Ya. Bahkan sampai ada yang betul-betul bertanya, boleh tidak saya tayamum? Nah, ya. Ya, saking apa namanya, ya, dinginnya. Nah, sampai tanyanya seperti itu, boleh tidak saya tayamum? Nah, ya. Lu ada air kan bisa diangetkan, ya kan? Itu apa tayamum, ya kan? Boleh diangetkan, ya. Ya. Ya, boleh diangetkan dan bisa dihangatkan, ya atau tidak? Nah, ya. Apa tidak ada upaya dulu dilakukan? Wabillahi taufiq. Ala kulli hal, ya, ini salah satu tafsir, ya, yang menafsirkan makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keadaan yang susah atau menyulitkan untuk berwudu, yaitu di saat yang sangat dingin. Wa yashhadu lahu anna fi ba'dhi riwayati hadithi Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu isbaghul wudu 'ala sabarat. Dan tafsiran ini diperkuat dengan datangnya sebagian riwayat hadis, yakni hadis Mu'ad bin Jabal tentang mimpi Rasul yang sedang kita bahas. Di situ ada lafaz isbaghul wudu'i 'ala sabarat. Menyempurnakan wudu di saat sabarat. Was-sabarah syiddatul bard, yaitu apa? Dingin yang sangat. Jadi memang ada sebagian riwayat yang menyebutkan itu. Ya. Wala raib, dan tidak diragukan juga, anna isbaghul wudu, bahwasanya menyempurnakan wudu fil bard, di saat dingin, yasukku ala nafs, memang memberatkan jiwa. Jiwa ini berat. Wa tata'allam bihi, ya. Dan juga merasa apa? Memang sakit. Ya, ini berat. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Demikian juga di masa sakit, sama saja. Ini sama-sama dalam keadaan apa? Berat untuk melakukan wudu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bismillah. Kemudian Ibnu Rajab al-Hambali, ya, mengajak kita untuk, ya, membahas sebuah masalah yang baru. Beliau mengatakan, ya, bahwasanya musibah yang datang atau cuaca yang dingin, ya, ini yang memunculkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yani bukan keinginan kita. Ya. Baik. Saya sebagai orang yang sehat tidak kepingin sakit. Ya. Sebagaimana saya yang tinggal di tempat yang apa? Cuacanya ya, sederhana ini, ya, mu'tadil, ya, biasa-biasa saja, juga tidak ingin tiba-tiba cuaca sangat dingin dan apa? Menyengat dinginnya. Kan demikian ya. Ya. Tapi kemudian Allah beri kita musibah. Sakit. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita apa? Dingin. Ya. Ini kan bukan sesuatu yang kita apa? Inginkan pada awalnya. Ya. Ini saja ya, Allah memberikan pahala yang besar. Bisa dipahami ya? Lalu bagaimana jika perkara-perkara yang susah itu adalah hasil dari perbuatan kita? Ketika kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah, maka ini tentunya lebih besar lagi pahalanya. Taib. Kita ulangi lagi, ma'asyiral muslimin. Nah, sesuatu yang rinci ini disebutkan oleh beliau rahimahullah. Nah, kita perhatikan tentang dua tafsiran yang telah kita dengar bersama. Wudu dikala apa? Susah. Ditafsirkan yang pertama apa tadi? Musibah. Sakit dan seterusnya. Yang kedua adalah apa? Cuaca yang dingin. Dua perkara ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan sebelumnya. Bukan kita yang melakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu terjadi pada diri kita. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba cuaca dingin, ya. Ini keadaan yang kalau kita bisa menyempurnakan wudu, kita mendapatkan pahala yang apa? Besar. Apalagi jika perkara-perkara yang menyulitkan ini, ya, munculnya adalah dari perbuatan kita ketika kita sedang melakukan ketaatan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya para sahabat, ya, mereka mendapatkan tugas dari Rasul untuk melakukan jihad fisabilillah. Ya, di rumah dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, ya, tidak terancam kematian, kan demikian. Tiba-tiba mendapatkan tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika berangkat melakukan jihad, ya, muncul perkara-perkara yang menimpa mereka berupa musibah. Sebabnya adalah mereka ketika mereka melakukan apa? Ketaatan. Kaki lecet, kan demikian. Kemudian juga harus apa namanya? Lapar karena jauh dari sumber apa? Makanan, ya. Baik. Apalagi keadaan seperti itu. Ya. Jadi orang tahu kalau saya berangkat melaksanakan tugas Rasul jihad fisabilillah, saya betul-betul akan mendapatkan kesusahan ini. Ya. Baik. Tentu pahala orang-orang tersebut lebih apa? Besar. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Rajab, wa amma in kana nasian an fi'lin huwa ta'atullahi ta'ala fa innahu yuktabu li sahibihi bihi ajrun wa tartafi'u bihi darajatuh kal alam al hasil lil mujahidi fi sabilillah. Adapun seandainya musibah-musibah rasa berat tadi itu munculnya adalah karena dia melakukan sebuah amalan yang merupakan ketaatan kepada Allah, maka ya, yang seperti itu akan dicatat bagi dia pahala yang besar dan akan diangkat dia derajat-derajatnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya al-alam, rasa sakit, al-hasil yang muncul dan dirasakan oleh al-mujahid fisabilillah, orang-orang yang jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah tentang apa yang menimpa orang-orang yang berjihad. Dhalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala mahmasatun fisabilillah. yang demikian itu, mereka orang-orang yang berjihad, ya, mereka mendapatkan dhoma. Apa dhoma? Rasa haus, nasab, rasa apa? Capek, ya. Dan juga mahmasah, kelaparan. Kenapa mereka merasakan ini semuanya? Fisabilillah, karena berjihad fisabilillah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu yang seperti ini ya lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al mu'allifu wa kadzalikal ju' fil bard, demikian juga rasa lapar ketika dingin, ya. Ya. Rasa lapar ketika dingin. Wa yajibu sabru 'alal alami bidzalik. Fa in hasala bihi ridha fadzalika maqamu khawasil arifin al muhibbin. Ya. Demikian juga ju', rasa lapar yang dirasakan ketika bard, ketika apa, dingin. Ini sepertinya masih berbicara tentang jihad fisabilillah. Seorang yang berjihad, ya, dia merasakan lapar. Apalagi di masa dingin. Ini lebih-lebih lagi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Seharusnya dia di rumah dalam keadaan hangat, dalam keadaan makanan tersedia. Namun dia sengaja keluar dari rumahnya untuk berjihad fisabilillah, sehingga dia merasakan apa yang dia rasakan berupa rasa lapar di saat dingin. Yang seperti itu wajib bagi dia sabar atas rasa sakit yang menimpanya. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'alif rahimahullah akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting. Dan saya melihat bagian ini termasuk di antara bagian yang sangat bermanfaat dari risalah ini. Ya. Namun pembahasan ini cukup panjang, ya, sehingga kita hanya mengambil, ya, sebagian, ya, dari mukaddimah permasalahan ini. Nah, ya. Taib. Tadi telah disebutkan oleh mu'alif, oleh penulis, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahwasanya ketika musibah itu datang kepada kita, baik musibah itu datang bukan karena sebab kita, yakni tiba-tiba datang sakit itu, atau musibah itu menimpa kita karena kita melakukan ketaatan kepada Allah. Seorang berangkat berjihad sampai kemudian luka-luka apa? Badannya. Musibah-musibah yang menimpa seorang muslim, ya, hukumnya wajib disabari. Wajib bagi seorang apa? Sabar. Karena sabar itu hukumnya apa? Wajib. Jadi sabar itu hukumnya wajib. Ketika seorang mendapatkan musibah, wajib dia sabar. Ketika dia mendapatkan beban syariat yang mungkin berat, juga wajib bagi dia untuk apa? Sabar. Naam. Wabillahi taufik. Seorang, ya, wajib untuk, atau seorang mendapatkan orang tuanya, bapak dan ibunya, ya, memiliki sikap yang buruk kepada dia, ya, dan dia diperintahkan oleh Allah untuk tetap apa namanya, berbakti kepada kedua orang tua, pun dia harus apa? Sabar. Ya. Jadi musibah yang menimpa seseorang, baik musibah itu muncul tanpa sebab dia, atau musibah itu muncul dengan sebab dia melakukan apa namanya, ketaatan, atau mungkin, ya, musibah itu dan kesusahan itu dalam rangka melaksanakan kewajiban dari Allah, ya, kesusahan-kesusahan itu semuanya harus dihadapi dengan apa? Sabar. Jadi sabar itu hukumnya apa? Wajib. Ya, kalau enggak sabar, ya, taib, bagaimana seorang akan, ya, beribadah kepada Allah? Ya. Nah, termasuk ketika seorang mendapatkan cuaca yang sangat dingin. Kembali pada masalah. Cuaca yang sangat dingin datang waktu sholat apa? Subuh. Apa yang wajib dia lakukan? Sabar, ya, untuk menghadapi, ya, kewajiban ini dan rasa berat yang ada di hadapannya. Taib. Atau dikala musibah, dia mendapatkan rasa sakit, namun dia masih bisa berwudu dengan air dan tidak menyebabkan madarat bagi dia. Sakit, namun dia masih bisa berwudu. Ini berat bagi dia, namun dia tetap lakukan. Dan rasa-rasa berat ini harus bagi dia untuk menghadapinya dengan apa tadi? Sabar. Karena sabar itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Taib. Dan sebagian manusia ada yang derajatnya lebih tinggi dari hanya sekedar sabar, yaitu orang-orang yang mencapai derajat ridho. Ya. Nah, orang-orang yang mencapai derajat apa? Ridho. Bukan hanya sekedar sabar, namun ridho. Ini derajat yang lebih tinggi daripada derajat orang-orang yang apa? Sabar. Maka di sini Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, wajibu sabru alal alami bidhalik. Wajib bagi seorang untuk sabar menghadapi rasa sakit di dalam dia beribadah kepada Allah. Fa'in hasola bihi ridho, dan jika seorang mendapatkan rasa ridho dalam melakukan ibadah tadi, fadhalika maqamu khawasil arifin al-muhibbin, maka ini adalah derajatnya orang-orang yang khusus. Lebih tinggi derajatnya. Khawas, orang-orang yang khusus. Al-arifin, orang-orang yang mengenal Allah. Al-muhibbin, orang-orang yang mencintai siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh rahimahullah akan membahas sebuah permasalahan, dengan apa seorang bisa mencapai derajat apa? Ridho. Ya. Beliau akan menyebutkan 5 perkara. Ya. Yang dengan 5 perkara ini seorang akan mendapatkan keridhoan dalam menghadapi, ya, rasa berat di dalam dia melakukan ibadah, rasa berat di dalam menghadapi musibah. Nah, 5 perkara inilah yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan insyaallah ta'ala akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Ini masalah yang kita maksud, di antara masalah yang sangat berharga dan penting dalam risalah ini adalah perkara-perkara yang dengannya seorang akan mendapatkan keridhaan di dalam dia menghadapi kewajiban dari Allah atau musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, beberapa perkara yang bisa kita bacakan dari risalah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.